السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dari risalah Kitabullah wa makanatuhul azimah, karya fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Alul Syekh rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman yang ke-11 dari risalah ini. قال حفظه الله: هذا وإن مما اختص به هذا الكتاب الكريم أن الله سبحانه تكفل بحفظه ولم يكل حفظه إلى أحد من خلقه. Sesungguhnya termasuk dari perkara yang kitab suci yang mulia ini terkhususkan dengannya, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuk menjaganya dan tidak menyerahkan penjagaannya kepada seorang pun dari kalangan makhluknya. Yaqulu subhanah, Allah yang Maha Suci berfirman: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr, yakni Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Wa yaqulu subhana, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Bahkan dialah Al-Quran yang mulia pada lauhil mahfuz. ويقول ابن القيم رحمه الله, berkata Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Maka dia subhanahu wa ta'ala telah mensifatkannya bahwasanya Al-Quran itu terjaga melalui firmannya, sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Wa wasfu mahallihi bil hifz fi hadhihi as-surah ay al-buruj, fallahu subhanahu hafiza mahallahu wa hafizahu minaz ziyadati wan nuqsani wat tabdil. Allah telah mensifatkan pada tempatnya dengan penjagaan pada surat ini, yaitu surat Al-Buruj. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga tempatnya, menjaganya daripada penambahan dan pengurangan serta perubahan. Wa hafidha ma'anihi minat tahrif. Juga Allah menjaga makna-maknanya daripada penyelewengan. Kama hafidha alfadhahu minat tabdil. Sebagaimana Allah menjaga lafadz-lafadznya daripada pergantian. Jadi, Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sisi-sisi yang telah disebutkan. Ya. Dijaga oleh Allah baik secara lafadznya, demikian pula dijaga oleh Allah secara maknanya. Dijaga oleh Allah jalla wa'ala, demikian pula dari segala penambahan, dari segala pengurangan, dan dari segala perubahan. Ini adalah keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang sebelumnya. Kita mengenal adanya kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran. At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur. Demikian pula Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Tetapi tidak ada dari kitab-kitab suci yang mulia sebelum Al-Quran yang dijamin penjagaannya oleh Allah. Sehingga sebagaimana yang kita ketahui pula, terjadi pada kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran penyelewengan-penyelewengan, perubahan-perubahan, pergantian-pergantian yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang kotor. Al-Injil, demikian pula At-Taurah, yang ada pada saat ini, isinya tidak lagi seperti saat pertama kali diturunkan oleh Allah. Ya. Telah terkontaminasi dengan berbagai at-tahrif. Ya. Baik tahriful lafz ataupun tahriful makna. Penyelewengan lafz ataupun penyelewengan makna. Sehingga di dalam kita mengimani kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran, kita mensesuaikannya dengan Al-Quran. Kalau kita dapatkan dari kitab-kitab suci itu yang dibenarkan oleh Al-Quran, sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka kita benarkan. Kalau didustakan oleh Al-Quran, maka kita akan mendustakannya pula. Dan kalau tidak diberitakan apakah ini sesuai dengan Al-Quran atau didustakan oleh Al-Quran, maka kita tawakuf. Kita tidak membenarkannya sebagaimana kita tidak mendustakannya. Inilah makna bahwasanya Al-Quran adalah musaddiqan lima baina yadai, membenarkan terhadap kitab-kitab suci yang berada di hadapannya, yakni yang sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan sebagai muhaimin, ya, penjaga terhadap kitab-kitab suci yang sebelumnya. Nah, qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa aqamalahu man yahfadhu hurufahu min az-ziyadati wan nuqsani wa ma'anihi min at-tahrifi wat taghyir. Allah menegakkan bagi Al-Quran tersebut orang-orang yang mampu menjaga huruf-hurufnya daripada penambahan dan demikian pula dari pengurangan. Wa ma'anihi min at-tahrifi wat taghyir. Juga Allah menegakkan bagi Al-Quran orang-orang yang mampu menjaga makna-maknanya daripada penyimpangan, penyelewengan dan perubahan. Intaha kalam. Nah, yang menjaga Al-Quran dari sisi huruf-hurufnya, sehingga tidak dilakukan penambahan dan pengurangan, yaitu Allah selalu memunculkan di umat ini mereka yang disebut dengan Huffazul Quran, orang-orang yang hafal akan Al-Quran, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir, secara turun menurun dari generasi ke generasi, dari satu masa kepada masa yang berikutnya, di kalangan kaum muslimin didapatkan Huffazul Quran. Bahkan Huffazul Quran dari kalangan muslimin itu bukan saja dari kalangan ahlus sunnah, bahkan dari kalangan ahlul bidah mereka juga ada yang disebut dengan Huffazul Quran. Mereka menghafalkan Al-Quran huruf per huruf sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga tidak bisa seorang pun ingin bertindak untuk mengganti sesuatu daripada lafaz Al-Quran. Ya. Karena kalau dia menggantinya akan ketahuan. Niscaya akan terbongkar. Sebab di sana ada Huffazul Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik. Demikian pula Allah menegakkan dan memunculkan di kalangan umat ini pada setiap masa, pada setiap zaman, dari satu generasi kepada generasi yang lainnya, orang-orang yang menjaga makna-makna Al-Quran. Sehingga tidak terjadi di dalam pemaknaan Al-Quran itu penyelewengan ajaran, perubahan syariah. Mereka inilah yang disebut dengan ahli tafsir, al-mufassirun, yang mereka menafsirkan Al-Quran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, melalui tafsir birriwayah. Tafsir birriwayah. Penafsiran-penafsiran dengan riwayah. Baik yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau dari para sahabatnya. Naam. Mereka ini menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an dengan Al-Hadis, kemudian Al-Qur'an dengan aqwalus sahabah yang mereka mengalami turunnya Al-Qur'an, mengalami peristiwa datangnya Al-Quran, dan mengalami seluk-beluk yang terkait dengan Al-Quran di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka walaupun bagaimana upaya ahlul bidah di dalam menyelewengkan makna-makna Al-Quran, ya, penafsirannya atau penjelasannya mereka simpangkan kepada pengertian-pengertian yang batil, tetapi Al-Quran itu akan tetap terjaga. Ya. Karena makna-makna Al-Quran itu telah dijelaskan, telah diterangkan, dan telah dituliskan oleh para ulama tafsir dalam tafsir-tafsir mereka. Ya. Kalau kita kembali kepada perpustakaan Islam, kita akan mendapatkan para ulama kita, ulama'ul Islam, ulama'ul sunnah. Mereka telah meninggalkan penafsiran-penafsiran Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya. Dengan riwayah. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Al-Quran ditafsirkan dengan fahmus sahabah. Sehingga Al-Quran itu terjaga. Baik dari sisi alfaz, ya, lafad-lafadnya, demikian pula dari sisi al-ma'ani, pemaknaan-pemaknaannya. Nah, bukan tidak ada orang-orang yang berupaya untuk menyelewengkan dan merubah makna Al-Quran. Banyak dari kalangan ahlul bidah yang mereka mencoba menekuk, ya, tengkuk dari lafaz-lafaz Al-Quran kepada makna-makna yang batil. Sebagian mencomot yang ini, sebagian mencomot yang ini, sebagian menafsirkan demikian, sebagian menafsirkan demikian. Tapi semua itu terbongkar kesalahan dan kebatilannya kalau kita kembali kepada tafsir birriwayah. Ya, tafsir birriwayah yang telah diturunkan atau dijelaskan, diterangkan oleh para ulama kita. Kita kenal ada tafsir bin Katsir, tafsir bin Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, ya, tafsir Al-Qurtubi. Ya. Nah, dan tafasir yang lainnya. Yang semua itu dituliskan oleh para ulama birriwayah. Nah, karena tafsir itu ada dua. Imma tafsirun birriwayah. Ya. Wa imma tafsirun birra'i. Ada penafsiran dengan rasio yang disebut dengan tafsir birra'i. Inilah yang dilakukan oleh ahlul bidah minal mu'tazilah wa man wafaqahum. Penafsiran dengan rasio, baik yang dilakukan oleh al-mu'tazilah dan orang-orang yang seperti mereka dari kalangan ahlul bidah sampai saat ini. Penafsiran dengan rasio ini juga mereka lakukan dengan berbagai tipe. Ada yang memandang dari sisi bahasanya. Mereka tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran dari sisi bahasanya saja. Ada yang dari sisi sastranya. Ya. Ada yang dari sisi filsafat. Subhanallah. Dan berbagai cara yang lainnya. Tetapi yang selamat adalah penafsiran yang diwariskan oleh salaf. Salafu hadihil ummah. Minas sahabati wa tabi'in wa atba'ihim minal a'immah. Yaitu tafsiran birriwayah. Penafsiran dengan riwayat-riwayat. Ya, Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Al-Quran ditafsirkan dengan aqwalus sahabah atau fahmus sahabah. Nah. Ini yang paling selamat daripada penafsiran Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu terjaga sebagaimana diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Qala. Kitabullahil Karim. Huwal munajji minal fitan. Al-Quran yang mulia ini adalah penyelamat dari segala bentuk fitnah. Wa huwa anisul mu'min. Al-Quran itu adalah teman penghibur bagi seorang mukmin. Seorang mukmin kalau hatinya lagi kesepian, lagi mengalami duka, atau lagi kepingin untuk mendapatkan hiburan, maka seorang mukmin akan kembali kepada Al-Quran. Ya. Yang merupakan wahyu dari Allah. Al-Quran yang dinyatakan sebagai kalamullah. Ya. Al-kalamul ilahi. Bukan kembali kepada ronnan syaitan. Mazamir asyaitan. Bukan kembali kepada gendang-gendang syaitan. Yaitu musik. Nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang hanya membangkitkan syahwat dan hawa nafsu. Tetapi kembali kepada Al-Quran yang mendatangkan cahaya iman kepada ke dalam hatinya. Mendatangkan cahaya ilahi kepada kalbunya. Nah. Wa nuru qalbihi. Al-Quranul Karim adalah cahaya hatinya. Yang meneranginya akan jalan. Yang menyampaikan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau hati kita sedang hampa, sedang kosong, sedang kesepian, sedang menginginkan hiburan, kembalilah kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Pasti hati kita akan mendapatkan apa yang diinginkan olehnya. Pasti hati kita akan menjadi gembira, akan menjadi bercahaya, akan menjadi bersinar. Ya, dengan kalam ilahi yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah.